بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan ayat yang ke-6 yang merupakan ayat yang terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pada bab as-sabr dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Lalu kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan wal ayatu fil amri bis sabri wa bayani fadlihi katsiratun ma'rufatun. Ayat-ayat tentang perintah untuk bersabar dan penjelasan keutamaan bersabar jumlahnya banyak dan diketahui. Jadi ayat-ayat yang berkaitan tentang sabar jumlahnya sangat banyak, sampai disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah sekitar ada 90 mawdi'an, ada 90 tempat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang as-sabr. Kemudian kita akan masuk pada hadis yang akan disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah yang jumlahnya sangat banyak. Jumlah hadis dalam bab ini ada 29 hadis. Hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah kata beliau rahimahullah wa an abi malik al harith ibn asim al ash'ari radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tahuru shatr al iman walhamdulillah tamla al mizan wa subhanallah walhamdulillah tamlaani aw tamla'u ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغضو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم أخرجه مسلم. الإمام مسلم mengeluarkan hadis ini dalam kitab الطهارة باب فضل الوضوء. نعم. Dari sahabat yang mulia Abu Malik Al-Ash'ari Al-Harith ibn Asim. Al-Harith ibn Asim. Nama yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah adalah salah satu nama dari 10 nama para sahabat yang berkunya Abu Malik karena para ulama berselisih terkait dengan nama perawi hadis sahabat Abu Malik. Siapa Abu Malik di sini? Ada yang menyebutkan Abu Malik namanya Ka'ab bin Asim. Nah, jadi perselisihan dalam hal nama Abu Malik. Ini salah satu nama yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang pertama, ada yang mengatakan atau ada yang mengatakan qila namanya Ka'ab bin Asim. Ada pula yang mengatakan Ka'ab bin Ka'ab. Ada yang mengatakan Ubaidullah. Ada yang mengatakan Ubaid. Ada pula yang mengatakan Amr bin Asim. Sekian nama-nama yang disebutkan. Jadi ini adalah salah satu nama dari 10 nama yang ada yang diperselisihkan para ulama. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Al-Amali atau Amali Al-Adhkar, dalam kitabnya Amali Al-Adhkar, menetapkan ya mentahqiq, kata beliau at-tahqiq an Abu Malik Al-Asy'ari thalatha. Beliau menetapkan bahwasanya Abu Malik Al-Asy'ari itu tiga orang dari kalangan sahabat. Yang pertama namanya adalah Al-Harith ibn Al-Harith. Al-Harith ibn Al-Harith. Yang kedua bernama Ka'ab bin Asim. Ka'ab bin Asim. Adapun yang ketiga, wahuma kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wahuma mashhurani bismihima. Adapun keduanya, kedua sahabat ini dikenal dengan namanya. Masyhur dengan namanya. Al-Harith Ibn Al-Harith dan Ka'ab bin Asim. Wasalif, adapun yang ketiga, wal mukhtalaf bismihi. Ada perselisihan pada namanya. Nah, karena banyak riwayat-riwayat yang datang dengan kunyahnya Abu Malik. Nah, baik. Jadi nama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah Al-Harith Ibn Al-Asim, Al-Harith bin Asim, itu salah satu nama dari nama-nama yang diperselisihkan. Nah, namun para ulama menyebutkan Al-Harith bin Asim. Nah, itulah Al-Harith ibn Al-Harith. Jadi sebenarnya namanya Al-Harith ibn Al-Harith. Beliau Al-Ash'ari nisbah ila Al-Ash'ar. Yang disandarkan kepada Ash'ar. Ash'ar ini qabilah masyhura di Yaman. Min al-Yaman. Nah, salah satu kabilah yang terkenal dari negeri Yaman, Ash'ar. Beliau rahimahullah atau radhiyallahu anhu meninggal di masa khilafah Umar bin Khattab. disebabkan karena penyakit ta'un. Bita'un. Naam. Ini sekilas tentang Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sahabat yang meriwayatkan hadis. Naam. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tahuru syatrul iman." At-tahur syatrul iman. Kesucian itu setengah dari keimanan. Walhamdulillah, ucapan alhamdulillah, tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah, tamla'ani atau tamla'u ma baina as-samawati wal ardh. Dan ucapan subhanallah walhamdulillah, tamla'ani atau tamla'u. Ini ada keraguan. Naam. Rawi. Yang maknanya sama, memenuhi apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Jadi seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wassalatu nurun. Salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun. Dan sedekah adalah burhan, bukti. Ini bukti keimanan. Wassabru diya'un. Sabar adalah diya. Cahaya yang terang benderang. Ini cahaya yang menghasilkan panas. Ya. Sehingga terang benderang. Ini sabar. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alayka. Dan Qur'an hujjatun lak. Al-Quran itu akan bisa menjadi pembelamu, membela engkau, au alaik, atau menghujatmu. Jadi Quran hujjatun lak au alaik. Kullun nasi yaghdu. Kullun nasi yaghdu. Fabayi'un nafsahu. Setiap orang atau seluruh manusia di pagi harinya mempertaruhkan jiwanya, mempertaruhkan dirinya. Famu'tiquha, ada yang memerdekakan dirinya, ada yang membebaskan, memerdekakan dirinya, ada yang jadi maka ada yang membebaskan dirinya, itu birha, kembali kepada an-nafs. Maka ada yang membebaskan dirinya, memerdekakan dirinya dari azab Allah tentunya. Au mubiquha, atau ada pula yang membinasakan dirinya. Hadal hadith, hadith azim. Di sini adalah hadith yang agung. Sebagaimana kata Syekh Shalih Fawzan ketika menjelaskan hadith ini. Fihi bayanu kathrati khisalil khair wa a'malil bir. di dalamnya, dalam hadis ini menjelaskan banyak ya jalan kebaikan dan amalan-amalan kebaikan, jalan-jalan kebaikan, amalan-amalan kebaikan begitu banyak. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-tuhur syatrul iman, al-tuhur bidhammi ta, bidhammi ta ay at-tatahhur ya bersuci. Jadi masdar dari tahura yatatahharu tatahhuran. Naam. Ini tatahhur. Tatahhur. Dan maknanya at-tatahhur min al-hadats wa an-najas. Yani bersuci dari hadats dan najis. Wa amma at-tahur bil fathhi ma'ruf ladaikum insyaallah. Dalam pembahasan ini bil fathhi, yani bil fathhi ta ta tahur. Kalau tadi tuhur, at-tuhur. Adapun bil fathhi yani maddatut tathhir wa hiya al-ma, yani air yang digunakan untuk bersuci. Naam. Awi turab, atau tanah. Naam. Ketika tidak mendapatkan air. Hadza yusamma at-tahur. Naam. Ini dinamakan dengan tahur. Yang mana tahur ini tahir, mutahhir. Suci dan mensucikan. At-tathur naw'an. Tathur di sini kesucian itu ada dua jenis. Ada tathur hissi min al-had min al-ahdaf wal anjas. Ini bil ma. Ada kesucian yang hissi yang dirasakan oleh panca indera dari hadas. Naam, hadas kecil, hadas besar, najis. Yang dibersihkan dengan air. Adapun tatahur ma'nawi, kesucian yang secara makna yaitu min ad-dunub wal ma'asi was sayyi'at. Ini membersihkan, mensucikan diri dari dosa, maksiat dan kejelekan-kejelekan. Naam. Adapun ucapan Rasulullah SAW, syatrul iman, ay, yakni nisful iman. Yakni nisful iman, ini setengah keimanan. Yang dimaksud, syatr, ini an-nisf. Nisful iman. Setengah dari keimanan. Tidak, ada yang mengatakan kata Syekh Fauzan, al-muradu bi-tuhur, yang dimaksud dengan tuhur kesucian di sini, huna at-tuhur al-hissi. Kesucian yang sifatnya hissi. Yang dirasakan oleh panca indera. Wahi at-tahara, suci dari hadas dan najis. Naam. Fa idza tatahhara at-taharata al-hissiyah hasala 'ala nisfi al-iman. Ini jika seorang bersuci dengan kesucian yang hissi, kesucian yang hissi maksudnya yang dirasakan oleh panca indera, hissi. Ya. Maka dia akan mendapatkan setengah dari keimanan. Naam. Lima dari anna at-tahara al-hissiyah syartun li sihhati shalah. Karena tahara yang hissi itu adalah merupakan syarat sahnya salat. Naam. Wa qila, dan ada pula yang mengatakan Al-muradu bit-tuhur huna at-tuhur al-ma'nawi. Ini sudah kita katakan, ada yang mengatakan tuhur hissi, kesucian yang dirasakan oleh panca indera, yakni maksudnya at-tahara min al-hadath wan-najas wa min al-ahdath wal-anjas. Ada pula yang mengatakan yang dimaksud dengan tuhur di sini kesucian, kesucian yang sifatnya ma'nawi. Wadzahir, ada pun yang tampak, wallahu a'lam. Ada pun yang dikuatkan oleh Ibn Syekh Shalih Fawzan, annahu syamilun nam lit-tuhuraini. Ini pendapat beliau. Kata beliau bahwasanya tuhur di sini mencakup dua jenis tuhur. Dua jenis tuhur tersebut. Baik tuhur al-hissi maupun al-tuhur al-ma'nawi. Ya. Fala yakfi al-tuhur al-hissi, tidak cukup seorang hanya suci dari suci secara hissi saja. Ya, mensucikan diri dari hadas dan pun najis. Wala yakfi al-tuhur al-ma'nawi, dan tidak cukup pula dengan tuhur al-ma'nawi. Nah. Jadi diterangkan bahwa al-tuhur al-hissi yang sudah kita ketahui tadi, yaitu seorang mensucikan dirinya dari najis, hadas, suci dari hadas, najis, hakadah. Adapun suci dari yang bermakna ma'nawi, yaitu suci bersih dari maksiat, ya, dosa, nah, kejelekan, kejelekan, nah, ini yang dimaksud. Baik. Jadi masuk kedua-duanya, bisa tuhur al-ma'nawi atau al-hissi. At-tahara al-ma'nawiyah yang tadi kita sebutkan, suci yang secara makna dari dosa dan kemaksiatan, yang mana hari ini hasala ala nisful iman, juga menghasilkan setengah dari keimanan. Ya, seorang yang menjauhi kemaksiatan, bersih dari dosa, berusaha meninggalkan larang-larang Allah, nam kemaksiatan kemaksiatan, nah, maka setengah yang lainnya yaitu al-amal, yaitu dengan beramal. Nah, jadi anda iman. Ya, karena keimanan itu sebagaimana telah diterangkan, qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Tapi yang telah ketahui bersama, iman itu adalah ucapan, ya, qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarih. Nah, iman itu maknanya adalah, nah, ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan beramal dengan anggota tubuh. Itu mana iman. Naam. Baik. Jadi terkadang bisa, naam, bermakna al-tuhur al-hissi, naam, dan juga masuk di dalamnya al-tuhur al-ma'nawi. Jadi kedua-duanya mencakup kedua makna tersebut. Walhamdulillah tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah, nah, memenuhi timbangan. Alhamdu bima'na al-thanau ala al-mul'in, nah, memuji, menyanjung, nah, sang memberi ni'mat. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, Wahya kalimatun ila qalah insan fa innaha tamla'ul mizan al-a'mal yawm al-qiyamah. Yang mana kalimat ini apabila seorang mengucapkannya maka akan memenuhi timbangan, ya, timbangan amalannya pada hari kiamat nanti. Karena hasanat wasayyi'at tuzan yawm al-qiyamah fil mawazin. Jadi karena kebaikan-kebaikan, kejelekan-kejelekan akan ditimbang pada hari kiamat nanti di timbangan. Nah. Al-mawazin. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishati radiyah. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية هكذا. Ya. Dalam ayat. Ya, dalam surat Al-Qari'ah. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Adapun seseorang yang berat timbangannya, timbangan amal salehnya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Nah, kehidupan yang dijanjikan oleh Allah berupa surga Allah. Nah, wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun seorang yang ringan amalan timbangannya, nah, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Nah, dan seterusnya dari ayat yang disebutkan. Demikian. Wahia kalimatun wahidah yanbaghi 'alal 'abdi ay yaqulaha bisidqin. Ini satu kalimat yang sepantasnya bagi seorang hamba untuk mengatakannya dengan penuh kejujuran. Ya. Jadi dia memuji Allah tidak hanya sebatas alhamdulillah. Naam. Dia memuji Allah dengan penuh kejujuran dalam kalbunya. Penuh kesyukuran. Dia pun menggunakan nikmat Allah. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia memuji Allah, alhamdulillah. Nah, segala puji bagi Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, dan dia menggunakan nikmat tersebut di atas ketaatan kepada Allah. Jadi bukan hanya sebatas pujian semata, sanjungan ketika dia mengatakan alhamdulillah. Ya, bukan hanya sebatas di lisan saja. Nah, namun ucapan yang diucapkan dengan lisan dan tentunya diiringi dengan amalan. Ya. Apa amalannya seorang yang ketika dia mengatakan alhamdulillah, lalu kemudian dia menggunakan nikmat Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah, sentiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepadanya. Nah. Baik. Qala sallallahu alaihi wasallam wa subhanallah alhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Ucapan subhanallah alhamdulillah memenuhi ma baina as-sama'i wal ard. Naam. Aw ma baina as-samawati wal ard. Memenuhi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Seluruh apa yang ada di langit dan seluruh apa yang ada di bumi. Ma baina tabaqat as-samawat as-sab' والأرض يعني أراضون السبع. Dua kalimat ini subhanallah, nعم adapun subhanallah maknanya tanzihullah jalla wa ala amma la yaliqu bihi, tanzihuhu an asy-syirki aw an asy-na'am an asy-syuraka'i wa tanzihuhu an an-naqa'isi wal-'uyubi. Nعم. Adapun makna subhanallah, teman pada makna subhanallah yaitu na'am mensucikan Allah dari apa-apa yang tidak pantas untuknya, yang tidak pantas bagi Allah. Mensucikan Allah, mensucikan Allah dari tandingan-tandingan, dari kekurangan-kekurangan, dan dari aib-aib. Demikian makna subhanallah ketika seorang mengucapkan subhanallah, maka dia mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak pantas. Nah, bagi Allah. Demikian pula mensucikan dari tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah. Demikian pula membersihkan, nah, dari segala kekurangan-kekurangan dan aib-aib. Alhamdulillah, telah kita terangkan makna alhamdulillah. Nah, ini sana' Allah, pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana kedua kalimat ini tamla'ani, nah, memenuhi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Baik. Diterangkan para ulama bahwasanya fahatanil kalimatani, banyak kata Syekh Shalih Fauzan dalam keterangan penjelasan tentang hadis ini, kedua kalimat ini idza qalahuma al-insanu bisidqin wa niyatin, nعم khalisatin yamla'ani ma baina as-sama'i wal ardh ala si'ati ma baina as-sama'i wal ardh. Apabila seorang mengucapkan dua kalimat ini subhanallah alhamdulillah, nعم, dengan penuh kejujuran, nعم, niat yang murni semata-mata karena Allah, tentunya tidak hanya sebatas diucapkan, dia faham makna dari dua kalimat tersebut. Nah, maka akan memenuhi seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Ini atas luasnya apa yang ada di langit dan di bumi. Limada li'idami hataini al-kalimataini, karena agungnya kedua kalimat ini. Tidak hanya sebatas lali bilafzihima, hanya tidak hanya sebatas diucapkan saja, bukan karena lafaznya saja. Nah, bukan hanya lafaz dari dua kalimat ini saja. Nah, subhanallah, alhamdulillah. Namun kedua kalimat ini memiliki makna yang agung dan hanya tidak sebatas diucapkan, namun diamalkan. Walakin lima'nahuma wal'amali bihima. Akan tetapi karena makna dari dua kalimat tersebut, makna yang sangat agung dan beramal mengamalkan dua kalimat tersebut. Yani kalimat subhanallah walhamdulillah. Jadi falaysal maqsud at-talaffuz bil lisan faqat. Jadi bukan yang dimaksud hanya sebatas diucapkan dengan lisan saja. Nah, bal labudda ay ya'mal bihima. Bahkan yang seharusnya adalah mengamalkan dua kalimat itu. Jadi kalau kita sudah menghafalkan kalimat ini, ya sudah ditahu subhanallah walhamdulillah. Nah, maka hendaknya kita memperbanyak membacanya dan kita mengerti makna kandungan dari dua kalimat tersebut dan mengamalkannya. Ya, benar-benar membersihkan dari segala apa yang tidak pantas untuk Allah. Benar-benar membersihkan, ya, dan tidak menyekutukan Allah, ya, dalam segala amalannya, ya, dalam segala amalan yang kita lakukan tidak ada tandingan untuk Allah. Nah, benar-benar bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala kita membersihkan darinya dari segala kekurangan dan aib-aib. La haula wa la quwwata illa billah. Baik. Ada pun lanjutan hadis, insyaallah kita akan terangkan di pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Barakallahu fikum. Astaghfiruna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.